na amaling ba sudara? Paling lama sing ba ku dapat? Hingga waktu masih sama-sama katong kumpul makang patita yang akan mungkin bisa lupa. Katong pun tanah tumpah darah. Yo, Maluku, yo, Maluku. Beta sing bisa lupa pasir putih yang indah deng gunung Tanjung Batu Karang Siu. Yo, Maluku, yo, Maluku. Tatanan dalam hati satu nama yang abadi, Maluku sang pemati. Katong pun tanah tumpah darah.